الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين عزكم الله التربية pendidikan dalam Islam adalah suatu perkara yang sangat penting, yang sangat besar, yang sangat agung. Mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam Islam. Bahkan bisa dikatakan semua bimbingan-bimbingan Islam adalah tarbiyah. Misi seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada umatnya adalah misi tarbiyah. Sehingga para anbiya wal mursalin dari mulai awal sampai akhir mereka semua mengemban misi tarbiyah. Dakwah dan tarbiyah. Al-Quranul Karim secara khusus kitab suci kaum muslimin juga di dalamnya terdapat bimbingan-bimbingan sempurna lengkap tentang bab tarbiyah. Ini semuanya menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, at-tarbiyah ini perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat besar dalam pandangan Islam. Bimbingan Islam terkait dengan tarbiyah itu meliputi semua pihak dengan fasenya masing-masing. Meliputi tarbiyah al-aulad, anak-anak. Kemudian tarbiyah tus-syabab, mentarbiyah yang mulai beranjak dewasa. Dan tarbiyatul muslimina umuman, mentarbiyah umat Islam secara umum. bahkan mentarbiyah ghairil muslimin bahkan, supaya mereka semuanya kembali kepada Islam, masuk dalam Islam, meliputi tarbiyah untuk yang laki-laki, juga tarbiyah untuk yang wanita, meliputi semua sisi-sisi tarbiyah, tarbiyah akidah, tarbiyah tauhid, tarbiyah prinsip-prinsip keimanan, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak wal adab, bahkan tarbiyah jasmaniyah, semuanya itu ada di dalam tarbiyatul Islam, tarbiyah dalam pandangan Islam. Ikhwan fillah azakumullah, di zaman kita sekarang ini, tatkala kita melafalkan kalimat tarbiyah yang dimaknakan dengan pendidikan, maka masing-masing pihak akan menjabarkannya, akan memaknakannya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, cara pandang mereka masing-masing, fikroh mereka masing-masing, ideologi mereka masing-masing. Ketika kata-kata ini, kata-kata tarbiyah ini diambil oleh orang-orang kufar, maka mereka akan menjabarkan, akan memaknakan tarbiyah itu dengan tarbiyah-tarbiyah ala mereka, tarbiyah ala orang-orang kafir, tarbiyah ala sekuler, tarbiyah ala liberalisme, dan yang lain-lainnya sesuai dengan fikra yang ada pada mereka, dan mereka sebut sebagai tarbiyah pendidikan. Bahkan yang ini bisa dikata cukup berpengaruh dan diadopsi oleh sebagian kaum muslimin ketika membicarakan yang namanya tarbiyah. Tarbiyah, tarbiyah yang ada pada mereka beraromakan tarbiyah sekuler. Barakallahu fikum. Ketika lafaz ini diambil, dipegang oleh kaum khawarij misalkan, mereka akan menjabarkan tarbiyah itu dengan ideologi khawarijnya, dan mereka menamakan itulah tarbiyah Islam. Demikian seterusnya ketika diambil oleh berbagai macam kelompok-kelompok yang ada, golongan-golongan yang ada, akan dimaknakan sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Dan ketika mereka adalah kaum muslimin, akan disebut dengan tarbiyah Islam. Dari sisi ini saja kita bisa mengklasifikasi tarbiyah itu secara agamanya, secara din, ada tarbiyah Islamiyah, ada tarbiyah ghairu Islamiyah, ada tarbiyah berbasis Islam, ada tarbiyah berbasis non-Islam, tarbiyah falsafat, tarbiyah sekuler, tarbiyah liberal dan segala macamnya, itu non-Islam. Yang kedua disebut dengan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah berbasis Islam, bernuansakan Islam. Tentu kita sebagai seorang muslim meyakini dengan sangat tarbiyah-tarbiyah non-Islam jelas bukan tarbiyah yang sahih, bukan tarbiyah yang benar, tarbiyah yang dinyatakan menyimpang. Itu keyakinan. Kemudian tarbiyah-tarbiyah Islam, pendidikan berbasis Islam, Secara kenyataannya barakallahu fikum beragam. Seperti yang diutarakan di atas sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ideologinya masing-masing. Kita bisa mengklasifikasinya menjadi dua. Yang pertama ialah tarbiyatun islamiyatun sahihah. Tarbiyah berbasis Islam yang benar. Dan yang kedua tarbiyatun munharifah. Tarbiyah-tarbiyah menyimpang dari manhaj tarbiyah Islam yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang diajarkan dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun basisnya Islam, nuansanya Islam, tetapi ada penyimpangan-penyimpangan dari situ sesuai dengan kadar pemahamannya, ideologinya masing-masing, manhajnya masing-masing. Sesuai dengan kelompok, kita bisa mengatakan ini tarbiyah kharijiyah, tarbiyah asy'ariyah, ini tarbiyah sufiyah, ini tarbiyah ikhwaniyah, ini tarbiyah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan ideologi yang ada pada mereka akan sangat mewarnai dengan kental nuansa tarbiyah di tempatnya mereka masing-masing. Itu tidak bisa dipungkiri. Barakallahu fikum. Ikhwanul fillah azakumullah. Kita sebagai seorang muslim yang memiliki komitmen yang jelas dalam kita berislam harus sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an, bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dengan manhaj salaf sesuai dengan metodologi salaf dalam beragama. Ini meliputi semua aspek keagamaan kita, bahkan keduniaan kita. Kalau kita berakidah sesuai dengan akidah salaf, kalau kita beribadah sesuai dengan ibadah salaf, kalau kita bertauhid sesuai dengan tauhidnya salaf, kita berprinsip keimanan sesuai dengan prinsip keimanan salaf, kita berdakwah sesuai dengan dakwah salaf, kita berakhlak beradab sesuai dengan akhlak dan adab salaf, maka begitu pula dalam dunia tarbiyah, dalam dunia pendidikan, kita harus sesuai dengan tarbiyah salaf. Bagaimana salafun saleh menjalankan sebuah amal pendidikan, sebuah amal tarbiyah. Tarbiyah yang dibangun di atas Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salafun saleh rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala jami'an. Ini yang seharusnya kita cari. Ini yang seharusnya kita rintis. Ini yang seharusnya kita kembangkan. Ini yang seharusnya kita terapkan untuk tarbiyah kita. Baik tarbiyah anak-anak, atau tarbiyah pemuda dan pemudi, atau tarbiyah muslimin secara umum, bahkan kepada yang selain mereka lebih umum lagi. Tarbiyah salafiyah. Tarbiyah sahihah yang benar di atas manhaj salaf. Ikhwanul fillah azakumullah. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjabarkan kepada kita tentang dasar-dasar penting, pijakan-pijakan penting di dalam urusan tarbiyah ini. Karena kita yakin dinul Islam adalah agama yang sempurna. Dinul Islam agama yang menyeluruh bimbingannya. Jangankan perkara yang begitu besar seperti ini terkait dengan keberlangsungan generasi-generasi di masa akan datang, perkara yang berkaitan dengan adab buang hajat saja dijelaskan dengan rinci dan detail dalam Islam, apalagi terkait dengan bab tarbiyah. Maka ikhwan fillah jazakumullah, pada kesempatan pagi hari ini sampai selesai nanti insyaallah taala, kita akan membahas dan mengkaji at-tarbiyah ala manhaj salaf, tarbiyah di atas manhaj salaf. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, pembahasan ini sangat panjang, dikarenakan yang kita sentuh nanti, yang kita angkat nanti, itu menyentuh semua sisi-sisi tarbiyah yang ada, dari mulai manhaj tarbiyahnya, kemudian berkaitan dengan unsur-unsur penting dalam tarbiyah. Itu harus dijabarkan masing-masing unsurnya. Kemudian dijelaskan di sana tentang ahdaf at-tarbiyah, target-target tarbiyah dalam tarbiyah salafiyah, dan yang berkaitan dengan ini semuanya. Barakallahu fikum. Kita sebagai seorang muslim yang berkomitmen dengan prinsip ini, merasa yakin dengan siyakin-yakinnya, generasi Islam di masa manapun, kapanpun, di zaman kapanpun, di tempat manapun, akan berhasil kita didik sebagai generasi Islami, generasi Rabbani, generasi Sunni Nabawi, generasi Salafi dengan manhaj tarbiyah salafi. Kita yakin itu. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempraktikkannya. Dikarenakan salafun saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in telah menjalankannya. Juga generasi yang setelah mereka dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama kita rabbaniyin dari masa ke masa sampai hari ini, mereka telah menapaki manhaj tarbiyah salaf ini, menapakinya, menelusurinya, mempraktikkannya dalam tarbiyah mereka, dan berhasil mendidik generasi-generasi Islam, generasi-generasi rabbani, generasi-generasi Sunni Nabawi, generasi-generasi Salafi. Barakallahu fikum. Maka yakin itu semua akan berhasil ketika kita menjalankan sebuah tarbiyah dengan prinsip ini. Sebagaimana kita yakin dalam bab-bab yang lain, akidah itu akan benar, tauhidmu akan benar, iman kamu itu akan benar, ibadah kamu akan benar, dakwah kamu itu akan benar, akhlak adab kamu itu akan benar, keduniaan kamu juga akan benar, tatkala engkau menggunakan prinsip yang satu ini. Kembali pada bimbingan Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf pada poin-poin tadi. Yang kedua, kita yakin dengan siyakin-yakin dengan tanpa keraguan-raguan lagi. Satu-satunya tarbiyah yang dinyatakan tarbiyah yang sahihah, tarbiyah yang benar, adalah tarbiyah yang dibangun dengan prinsip ini. Dengan prinsip ini, siapapun yang melakukannya dari kalangan Ahlussunnah, dimanapun tempatnya, dari tempat-tempatnya Ahlussunnah, yakin. Karena inilah manhaj yang benar dalam bab ini dan bab-bab yang lainnya. Yang ketiga, kita juga merasa yakin dengan siyakin-yakinnya, semua manhaj tarbiyah, ketika pertentangan dengan manhaj tarbiyah salaf, maka dia pasti akan menyimpang, dia pasti akan menyeleweng. Jauh tidaknya, berat ringannya sesuai dengan kadar penyimpangannya, kadar penyelewengannya dari manhaj tarbiyah salaf. Barakallahu fikum. Itu pasti. Maka nanti hasilnya pun juga akan berbeda. Yang ini menghasilkan generasi-generasi muslim di atas pemahaman salaf, sementara yang menyimpang tadi akan melahirkan generasi-generasi muslim di atas manhaj mereka masing-masing. Yang mendidik dengan manhaj khawarij akan menghasilkan generasi-generasi khawarij. Yang mendidik dengan manhaj mu'tazilah akan melahirkan generasi-generasi mu'tazilah. Yang mendidik dengan manhaj ikhwanul muslimin, maka akan muncul generasi-generasi ikhwanul muslimin. Demikian seterusnya, sesuai dengan manhajnya masing-masing. Ini perkara pokok, perkara penting yang harus dicamkan baik-baik. Barakallahu fikum. Nah, hadirin azakumullah, tarbiyah dengan manhajus salaf ini ada beberapa pembahasan penting yang perlu kita angkat. Yang pertama adalah tentang al-anasir, unsur-unsur penting pada tarbiyah salaf. Ini meliputi barakallahu fikum banyak hal. Yang pertama ialah meliputi al-murabbi. Dibahasakan al-murabbi. Pihak yang melangsungkan tarbiyah, pendidiknya. Al-murabbi. Terkait dengan al-murabbi ini, selaku pelaku pendidikan, selaku sang pendidik yang mendidik anak-anak kaum muslimin atau pemuda-pemudi kaum muslimin atau muslimin secara umum, padanya harus ada beberapa kriteria-kriteria utama. Yang pertama, ini merupakan keistimewaan tarbiyah salaf, ialah ayyakuna sunniyan salafiyah. Sang murabbi, sang pendidik, harus sosok pendidik bermanhaj salaf. Manhajnya dia kembali kepada bimbingan Quran Sunnah dengan pemahaman salaf dalam semua aspek kehidupannya, termasuk dalam bab tarbiyahnya ini. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini merupakan prinsip yang disepakati oleh semua ulama salaf dalam talaqqi ilmu. Talaqqi ilmu itu menimba ilmu dalam dunia belajar mengajar tarbiyah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam bukunya Al-Kifayah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Dinaka dinak, perhatikan agamamu, perhatikan agamamu. Innama huwa lahmuka wa damuk, Sesungguhnya agamamu itu adalah darah dan daging kamu. Undur amman ta'khud. Lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Khud anil ladzina istaqamu. Ambillah dari orang-orang yang istiqamah di atas bimbingan ini, di atas sunnah Rasul ini. Wala ta'khud anil ladzina malu, dan kamu jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Malu inharafu, yang menyimpang. Ada di situ barakallahu fikum seleksi murabbi. Barakallahu fikum. Juga diriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah, wa hadha masyhur anhu. Beliau menyatakan, kana an-nasu la yas'aluna 'anil isnad. Dulu orang-orang, yakni para ulama kita, kaum muslimin, tidak pernah bertanya masalah sanad. Falamma waqa'atil fitnah, maka tatka terjadi fitnah demi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, qalu, mereka mengatakan, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kalian, rawi kalian. Sammu lana rijalakum fayakhuduna min ahli sunnah, maka mereka mengambil dari ahlu sunnah wal jamaah. Wala ya'khuduna min ahlil ahwa'i wal bid'ah, dan tidak mengambil dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ini prinsip seleksi murabbi. Dalam periwayatan seleksi rawi. Dalam perkara dakwah seleksi da'i. Dalam perkara tarbiyah seleksi murabbi. Semuanya sama fungsinya. Sedang menyampaikan, mengajarkan agama Allah yang mulia ini. Sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kalian. Siapa murabbi kamu? Ahlus sunnah, ahlan wa sahlan. Ahlul bid'ah, mohon maaf. Juga belum menyatakan dengan lafaz yang lain, inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu syar'i adalah agama. Maka lihat dari siapa kamu mengambil agama kalian. Seleksi. Ini merupakan kesepakatan para ulama salaf dan sudah menjadi sebuah manhaj talaki di kalangan para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Manhaj dalam menimba sebuah ilmu. Murabbi. Sehingga para pemerhati tarbiyah, tarbiyah salaf, akan mengatakan siapa murabbinya? Siapa yang kita libatkan dalam tarbiyah ini? Dia harus seorang sunni salafi. Orang-orang tua yang memiliki anak-anak, putra-putri, ketika hendak mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya melalui bantuan orang lain, harus selektif. Siapa murabbinya? Siapa yang nanti bakal mendidik anak-anak saya ini siapa? Harus selektif. Dia harus orang sunni salafi. Wahai, ini prinsip sudah menjadi sebuah manhaj talaqqi. Ini yang membedakan antara tarbiyah salaf dengan tarbiyah non salaf. Ayyakuna sunniyan salafiyah. Seorang sunni salafi tidak mungkin ini diotak-atik lagi. Ini enggak nyebut nama, berarti terkait dengan bab sifat. Siapapun murabbinya, selama dia di atas sunnah dan manhaj salaf, maka dia bisa masuk dalam kategori murabbi. Paham insyaallah ya? Pada realnya macam-macam, ada murabbi ikhwani, ada murabbi sururi, ada murabbi tablighi, ada murabbi khariji, ada murabbi sufi. Terkadang dia dimiliki masing-masing. Ini membedakan antara tarbiyah saudara dengan tarbiyah yang lainnya. Anda diharuskan untuk mencari seorang murabbi berbasis manhaj salaf. Barakallahu. Yang kedua, terkait dengan sang murabbi, ayakuna aliman, dia seseorang yang memiliki ilmu yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu syar'i, dikarenakan tarbiyah salaf tarbiyah syar'iyah diniyah, mendidik anak-anak kaum muslimin dengan bab-bab syariat dan bab-bab agama. Barakallahu'alaikum. Terkait dengan urusan duniawiyah, dipilih yang bermanfaat bagi mereka dan yang mubah saja. Maka dia seorang alim. Pengertian alim di sini dia seseorang yang mumpuni, memiliki ilmunya terkait dengan pelajaran ilmu yang hendak dia sampaikan kepada anak didiknya. Kalau dia memiliki semua ilmu yang ada, luar biasa. Tapi yang paling dipentingkan adalah dia memiliki ilmu terkait dengan apa yang mau dia sampaikan kepada anak didiknya. Kalau dia mengajarkan ilmu akidah, tarbiyah akidah, dia harus menguasai tentang akidah salaf. Mengilmui akidah salaf. Ketika dia diminta untuk mengajarkan masalah fiqih, dia harus mengilmui masalah fiqih ini. Hadis harus mengilmui hadis, tafsir harus mengilmui tafsir, tarikh harus mengilmui tarikh, sejarah. Demikian seterusnya barakallahu'alaikum. Alim. Sesuai dengan batas kemampuan dia yang diperlukan dalam tarbiyah tadi. Ini harus. Tidak mungkin pula ditawar-tawar. Barakallahu'alaikum. Kepada mereka lah urusan tarbiyah itu dipegang. Tanggung jawabnya mereka yang punya ilmu. Inilah yang namanya tarbiyatun ala basirah. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf 108. Memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menjelaskan prinsip dakwah beliau, tarbiyah beliau. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi SAW, inilah jalanku yang aku tempuh, yang aku telusuri, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku, saya dan kaum muslimin pengikutku yang berdakwah ila Allah. Dakwahnya harus di atas basirah, al-ilmu wal-huda. Barakallahu'alaikum. Tarbiyah itu masuk dalam bagian dakwah, bahkan lebih dari sekedar dakwah. Dia bukan semata-mata menyampaikan, tapi dia menyampaikan dan mendidik. Itu dakwah yang spesial. Nah, rata-rata dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwahnya salafun salihin, itu tarbiyah, menyampaikan Islam, mendidik mereka semua dengan bimbingan Islam. Bukan semata-mata menyampaikan selesai. Didik. Al-ilm. Barakallahu'alaikum. Sehingga diserahkan kepada bidangnya masing-masing. Murabbi-murabbi dalam tarbiyah salaf harus memiliki ilmu. Ngaji dulu, belajar dulu. Tayyib. Bidang-bidang ilmiah yang mau disampaikan kepada anak didik diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Ini harus. Kalau tidak, maka yang terjadi kebinasaan. Idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah, kata Rasul. Kalau perkara diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kebinasaan. Tentu membahayakan. Membahayakan bagi sang murabbi, bicara dengan tanpa ilmu, kadang enggak punya ilmunya, bicara bahaya bagi sang anak didik, anak kamu, anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, muslimin secara umum, ditarbiyah, dididik dengan kejahilan. Akan menyimpang, na'udzubillah innalillahi. Maka harus memiliki ilmu, ayyakun aliman, ilmu syar'i atau ilmu duniawi yang mubayang diajarkan, dan ilmunya sesuai dengan apa yang diajarkan. Ketika dia menguasai semua ilmu itu luar biasa. Yang paling utama, menguasai ilmu, bidang ilmu yang hendak dia sampaikan kepada anak didiknya. Matang dia dalam masalah itu, warahmatullahi. Jadi, tidak sembarangan itu. Ada kriterianya, seleksi murabbi. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ayyakuna shaliha. Dia seorang yang saleh. Yang namanya saleh lawan daripada fasik fajir. Dia adalah orang yang saleh, bukan orang yang fasik, bukan orang yang fajir. Bukan seorang ahli maksiat. Saleh. Assalamualaikum. Dalam bab tarbiyah, seorang murabbi itu tidak semata-mata menyampaikan sisi keilmuan kepada anak didiknya, tapi dia akan menularkan ideologi. Maka penting dia harus orang sunni salafi. Dia akan mendidik mereka dengan praktek langsung, keteladanan kepada mereka semua, sehingga dia harus menjadi sosok yang soleh. Anak didiknya itu akan menyaksikan, akan melihat bagaimana sang murabbi ini, bagaimana ilmunya, bagaimana perilakunya, bagaimana amalnya, bagaimana ibadahnya, semua akan disaksikan, akan dilihat. Ayyakuna shaliha. Ini terkait dengan orang tua bagi sang anak secara khusus akan memiliki dampak yang luar biasa tentang tarbiyah putra-putrinya. Juga berlaku bagi para murabbi-murabbi secara umum yang mentarbiyah anak-anak didik mereka, dan mereka di atas kesolehan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang safarnya Nabiullah Musa dengan Khadir, kisah Musa dan Khadir di Surah Al-Kahfi, ada tiga kasus ya. Yang pertama terkait dengan kapal yang dilubangi Khadir. Yang kedua terkait dengan anak kecil yang dibunuh sama Khadir. Yang ketiga terkait dengan masalah tembok yang mau runtuh yang dibangun sama Khadir. Begitu ya teman-temannya. Betul ya. Kalau masih ragu-ragu, silakan dilihat di Al-Kahfi. Yang ingin kita sampaikan terkait dengan kasus tembok mau runtuh dibangun sama Khadir. Kenapa kok dia bangun? Diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang pemapan Khadir kepada Nabiullah Musa tentang masalah tembok. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Farada rabbuka yablugha shiddahuma wa yastakhrijakan zahuma rahmatan min rabbik al-aya. Adapun tembok yang roboh yang dibangun kembali, tembok ini miliknya dua anak kecil yang yatim di kota ini. Di bawah tembok ini, di bawahnya ada perbendaharaan harta benda milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah. Dahulu ayah mereka itu orang yang soleh. Maka Allah berkehendak untuk membesarkan mereka sampai pada usia dewasa dan akan mengeluarkan perbendaharaan mereka dari bawah tembok ini. Rahmat dari Rabbmu. Ada kata-kata wa kana abuhuma salihah. Dulu bapak mereka itu bapak yang soleh, laki-laki yang soleh. Ini ayat diambil faedah oleh para ulama berkaitan dengan urusan tarbiyah. Kesolehan orang tua, ayah dan ibu, terutama sang bapak, dikarenakan nas ayat menggunakan kata-kata abun. Ini memiliki efek yang positif yang luar biasa terkait dengan anak-anaknya. Sekarang atau nanti di masa akan datang. Ini dua anak yatim. Dua anak yatim. Lihat dalam tafsirnya, dalam ayat itu tidak disebutkan bagaimana keadaan mereka. Itu anak yatim yang soleh atau yang toleh, anak yatim yang bagus atau enggak bagus. Yang penting anak kecil yatim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjaga harta benda mereka berdua. Allah jaga mereka, Allah jaga harta benda mereka itu semuanya dengan sebab kesolehan orang tuanya. Wa kana abuhuma shalihan. Ada efek langsung terkait dengan perkara tarbiyah. Itu luar biasa. Barakallahu fiikum. Yang seperti ini perlu ada pada para murabbi-murabbi dalam tarbiyah salaf. Saleh. Harus orang yang saleh. Kesolehannya akan membawa berkah bagi anak didiknya. Dengan dia sebagai murabbi yang saleh, anak didik tadi itu ditarbiyah dengan ideologi salaf. Tarbiyah dengan ilmu syar'i yang benar, dididik dengan kesolehan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Saleh. Di sisi yang lain, tidak diperbolehkan bagi kita kaum muslimin untuk belajar kepada orang-orang fasik atau orang-orang fajir atau ahli maksiat. Mereka bukan orang yang layak diambil ilmunya. Tidak mungkin kita menaruh putra-putri kita di lembaga-lembaga tarbiyah yang mengajar sang pengajarnya orang yang dikenal fasik, dikenal fajir, dikenal ahli maksiat. Tidak boleh. Prinsip kita dalam talaqqi ilmu jelas, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Soleh, harus soleh. Barakallahu fikum. Maka ada seleksi. Lihat bagaimana murabbi ini, bagaimana ibadahnya, bagaimana ketakwaan dia, bagaimana ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jal, bagaimana dia mengamalkan sunnah. Cek. Dicek oleh kalian wahai orang-orang tua yang punya anak, dan oleh para pemerhati-pemerhati. Yang keberapa di masalah murabbinya ini? Yang pertama sunni salafi, yang kedua punya ilmu, yang ketiga orang yang saleh. Yang keempat ayyakuna hasanal khuluq. Dia ini seseorang murabbi yang bagus akhlaknya. secara muamalah interaksinya, terkait dengan adab-adab sopan santunnya, terkait dengan akhlaknya, budi pekertinya, dia harus seseorang murabbi yang memiliki akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Alasannya sama, dikarenakan dalam tarbiyah salaf, al-murabbi itu tidak hanya mendidik anak-anak didiknya dengan ilmu, tapi juga dengan perilaku. Anak didik itu tidak semata-mata meresap ilmu, mengambil ilmu dari sang murabbi, tapi juga mempelajari bagaimana amalnya, bagaimana perilaku dan perangainya. Seorang murabbi akan menularkan ini semua kepada anak didiknya. Di sisi yang lain, tidak boleh bagi kita untuk belajar kepada sayyul akhlak, orang yang dikenal buruk akhlaknya. Tidak boleh diambil ilmunya oleh para ulama. Barakallahu fikum. Diambil dari pernyataan Muhammad bin Sirin tadi, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Walaupun dia seseorang yang secara ideologinya sunnah, seorang sunni, bukan seorang yang menyimpang, tapi ketika dikenal dengan keburukan akhlaknya, keburukan perilakunya, keburukan muamalahnya, enggak masuk dalam dunia tarbiyah. Silakan Anda menjadi muslim yang baik-baik di luar tarbiyah. Dalam dunia tarbiyah ada seleksi ketat. Yang layak jadi murabbi adalah orang-orang yang berakhlakul karimah. Paham bahasanya? Ini kan babnya lagi ada tarbiyah. Yang dalam tarbiyah ini murabbinya harus demikian keadaannya. Yang asli maka dia di luar. Enggak dilibatkan dalam dunia tarbiyah. Salaf barakallahu fikum. Akhlak. Penting banget perkara akhlak. Barakallahu fikum. Yang kelima. Ayyakuna haliman sabura. Dia harus seorang yang penyabar. Seorang yang penyabar, orang yang tabah, orang yang tegar, disertai dengan kelembutan. Sabur. Dikarenakan dalam dunia dakwah ini, barakallahu fikum, dia akan menghadapi berbagai macam masyakil, menghadapi berbagai macam permasalahan, menghadapi ragam anak dengan ragam karakter, menghadapi banyak pemuda, kalau dia perempuan murabbiyah, maka pemudi dengan ragam karakter, dengan ragam tabiat. Nah, belum lagi ketika ada muskilah-muskilah yang lain. Perjuangan itu cukup besar dalam dunia tarbiyah. Pengorbanan sangat besar dalam dunia tarbiyah. Maka diperlukan sosok-sosok orang yang bermental baja, penyabar, yang tabah, yang tegar dalam menjalankan yang namanya amal tarbiyah ini, barakallahu fikum. Tapi itu yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin dalam dakwah dan tarbiyah mereka, orang yang sangat-sangat sabar. Dijatuhkan oleh salafun salihin dan para ulama unas sampai hari ini, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tapi sebanyak lagi yang lain yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan para murabbi, orangnya hakim, orangnya bijak, orangnya arif, barakallahu fikum, orang yang rahim, yang penyayang, ini semuanya supaya orang-orang terlibat dalam dunia tarbiyah sebagai seorang murabbi, betul-betul dia memberikan pendidikan kepada anak didik dari semua sisi, dari mulai perkara ideologi sampai perkara budi pekerti. Barakallahu fikum. Dia harus memiliki ini semuanya, barakallahu fikum. Jadi saringannya ketat, seleksinya ketat. Barakallahu fikum. Tidak asal rekrut murabbi, tapi diseleksi dengan sedemikian ketatnya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Kalau ada sebuah tarbiyah mengaku tarbiyah salafiyah, tarbiyah sunnah, ternyata mengumumkan mencari tenaga pengajar. Tenaga pengajarnya disampaikan kepada semua kaum muslimin. Wah, ini dicurigai ini tarbiyah salafiyah apa tarbiyah salafiyah ini? Allahumma ta'ala. Tidak bisa begitu. Kalau tatar dia salaf dengan mana salaf, dia akan menyeleksi betul para murabi-murabi tadi. Pilihkan yang terbaik. Sehingga dia mengajarkan yang terbaik untuk anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin, dan muslimin secara umum. Barakallahu. Ini terkait dengan murabinya. Difahamin ya? Murabinya. Barakallahu fikum. Lanjut. Masih lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Tambah siang tambah panas. Ya betul. Tambah panas. Nah, udaranya. Yang pembahasan yang kedua terkait dengan unsur tarbiyah salaf. Ada yang bocor. Poin yang kedua, unsur yang kedua terkait dengan tarbiyah salaf ialah barakallahu fikum, kita bisa menggunakan bahasa bi'atu tarbiyah, lingkungan tarbiyah. Ada yang lagi membahasakan midan at-tarbiyah, medan tarbiyahnya, lingkungan tarbiyah. Barakallahu fikum. Tarbiyah salaf tidak sembarangan dalam mendidik anak didiknya. Barakallahu fikum. Di sana ada lingkungan-lingkungan yang harus diperhatikan terkait dengan bab ini. Dikarenakan babnya bukan semata-mata menyampaikan ilmu, tetapi mendidik, mendidik ini anak-anak, pemuda-pemuda dan kaum muslimin secara umum dengan pendidikan yang sahih. Lingkungannya harus diperhatikan. Dalam dunia tarbiyah salaf, lembaga-lembaga tarbiyah itu harus memiliki yang pertama masjid atau musala. Masjid. Masjid, jangan begini, ini masjid. Masjid. Karena bin azabullah, kalau kita membaca kembali tentang sejarah masjid dalam Islam, kita akan mendapati barakallahu fikum bahwasanya masjid ini di masa para anbiya wal mursalin, di masa para anbiya wal mursalin bukan semata-mata tempat untuk melaksanakan ibadah sholat atau jamaah atau jumatan, tetapi masjid di masa-masa lalu memiliki fungsi yang luar biasa. Masjid dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disebutkan Al-Khatib al-Baghdadi dalam bukunya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, al-masajidu majalisul anbiya wa hirzun minasyaitan. Masjid-masjid itu adalah majelis-majelisnya para nabi dan penjagaan dari setan. Majelisnya para nabi dan penjagaan dari para setan. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah juga menyatakan, rujukan kitab yang sama Al-Jami' Al-Khatib, beliau mengatakan al-masajidu majalisul kiram, masjid itu majelisnya orang-orang mulia, yakni dari kalangan salafun saleh. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, termasuk khalifah Daulah Bani Umayyah, termasuk Al-Khalifah Ar-Rashid, termasuk 12 khalifah yang disebutkan Rasul dalam hadis Al-A'immatu min Quraisy, ada 12 khalifah semua dari Quraisy disebutkan oleh para ulama termasuk beliau di antaranya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengirimkan surat dibaca di hadapan kaum muslimin, isinya amma ba'du fa'mur ahlal ilmi ayyan syuru al ilma fi masajidihim fa inna sunnata qad umidat. Perintahkan kepada para ulama, kepada ahlul ilmi, untuk menyebarkan ilmu mereka di masjid-masjid mereka, karena sunnah ini telah dimatikan di zaman sekarang ini. Sunnah penyebaran ilmu, nasrul ilmi di masjid-masjid. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Itu kalamnya para ulama terkait dengan masalah masjid. Antum lihat penjelasan para ulama yang lainnya, barakallahu fikum, cukup panjang terkait dengan yang namanya fungsi masjid. Untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat jamaah, jumatan, ya kalau masjid jami' yang untuk jumatan. Pada waktu itu yang namanya masjid untuk tempat koordinasi dalam perkara dakwah, dalam perkara tarbiyah, tempat koordinasi, bahkan untuk perkara jihad fisabilillah, mempersiapkan pasukan di masjid, memberangkatkan pasukan dari masjid. Ini semuanya tempat dalam masjid. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata terkait dengan masjid ini, wa kanat mawadhi'al a'immah, wa kanat mawadhi'ul a'immah wa majami'ul ummati hiyal masajid. Tempat-tempat berkumpulnya para imam-imam, ulama-ulama Islam, tempat berkumpulnya umat Islam adalah masjid. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam asasa masjidahu ala taqwa. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjidnya dibangun di atas ketakwaan. Fa fihi sholatu wal qira'atu wa dzikru wa ta'mirul umara wa ta'riful urafa. Di masjid itulah didirikan salat, dibaca Al-Qur'an di situ, berzikir juga di situ, penunjukan penguasa amir di situ, penunjukan para urafa, tokoh-tokoh agama di situ. Wa fihi yajtami'ul muslimuna indahu lamma ahammahum min amri dinihim wa dunyahum. Di masjid itu pula kaum muslimin berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menghadapi perkara yang penting terkait dengan urusan duniawiyah mereka dan agama mereka di masjid. Sehingga di masa lalu dan di masa sekarang ini yang namanya masjid adalah mambau tarbiyah, sumber tarbiyah di masjid. Sehingga harus ada yang namanya masjid, harus ada yang namanya musholla. Barakallahu fikum. Disitulah nanti anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi muslimin dan muslimin secara umum, mereka dikenalkan dengan nuansa-nuansa ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Di sana mereka berjamaah, di sana mereka jumatan, kemudian masjid jami'. Disitulah mereka belajar dan mengajar. Barakallahu fikum. Al-masajid. Baru kemudian di era belakangan, barakallahu fikum, ditambahi oleh para ulama kita al-mutaakhirin yang namanya al-madaris atau al-ma'ahid. Ini setelah 400 Hijriah. Setelah 400 Hijriah. Ma'had-ma'had, madrasah-madrasah Islam belum dikenal sebelum tahun 400 Hijriah. Demikian dijelaskan oleh Al-Miqrizi. Disebutkan dalam buku Al-Mawa'id wal-I'tibar. Baru ada kenal yang namanya bab madrasah dan ma'had itu setelah tahun 400 Hijriah. Para ulama menambahkan yang satu ini, al-madaris al-ilmiyah atau al-ma'ahid al-ilmiyah. Barakallahu fikum. Semakin masyhur di era para ulama mutaakhirin, barakallahu fikum, ada madrasah fiqih, madrasatul hadis, kemudian dikasih nama darul hadis, duarul hadis. Wa hakadha, barakallahu fikum. Nah, ini tempat-tempat lembaga pendidikan. Kita misalnya ada lingkungan tarbiyahnya. Di sana ada fasilitasnya. Di sana ada tempat-tempat lokal. Kalau misalkan menggunakan madrasah, tempat-tempat kelas-kelas untuk tarbiyah atau masjid-masjid tempat untuk tarbiyah atau penggabungan dua-duanya, ada masjid, ada madaris. Itu semua dipakai oleh para ulama, tapi jangan saya melupakan yang namanya masjid. Itu untuk keberlangsungan namanya KBM, kegiatan belajar mengajar tarbiyah salaf di situ. Yang ketiga yang terpenting itu adalah mensolehkan lingkungan tadi. Lingkungan masjidnya, lingkungan madrasahnya, lingkungan ma'ahadnya dijadikan lingkungan yang soleh. Nuansa-nuansa iman, nuansa-nuansa takwa, nuansa-nuansa ilmu di situ. Nuansa akhlak di situ. Penggemblengan-penggemblengan para anak didik di situ. Bukan semata-mata ruangan, tapi disolehkan ruangan tadi. Disitulah diajarkan, ditempa mereka semua dengan akidah Islam, dengan manhaj salaf, dengan tauhid yang benar, dengan ibadah yang sahihah, dengan akhlak, dengan adab di situ. Makanya murabi-murabinya tadi itu harus memiliki kriteria yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Disolehkan lingkungan tarbiyahnya tadi itu, membentuk al-bi'ah as-salihah fit tarbiyah. Tansyi'ah al-bi'ah as-salihah fit tarbiyah. Barakallahu fikum. Disolehkan. Jadi semuanya harus soleh. Makanya ada yang namanya aturan-aturan, peraturan-peraturan terkait dengan lingkungan tarbiyah ini tadi. Aturan-aturannya sesuai dengan bimbingan syariat untuk mensolehkan lingkungan tarbiyah tersebut. Yang putri sebelah sana sendiri, yang putra sendiri, tidak ada dalam tarbiyah salaf al-ikhtilaf bainar rijali wan nisa. Tidak boleh ada percampuran laki perempuan dalam perkara tarbiyah. Putra sendiri, putri sendiri. Pengajar putra sendiri, pengajar putri sendiri. Ada ustaz, ada ustazah, ada murabbi, ada murabbiyah dengan kriteria yang sama. Barakallahu fikum. Kemudian dikasih aturan-aturan tertentu yang terkait dengan kesolehan lingkungan tadi. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah. Sehingga anak didik ketika masuk dalam lingkungan tadi, mereka berada dalam sebuah lingkungan yang saleh, salihah, lingkungan yang takwa, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, lingkungan ilmu, lingkungan ideologi salaf. Barakallahu fikum. Naam. Nah, ini penting. Enggak asal menyampaikan ilmu, enggak asal belajar mengajar, tetapi lingkungannya juga harus bagus, didukung oleh murabinya bagus, didukung pula oleh fasilitas-fasilitas yang syar'i, kemudian didukung oleh nuansa-nuansa yang salihah, bi'atun salihatun fit tarbiyah, barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau di zamannya Rasulullah SAW jelas masyarakat madani, itu bahasanya orang pergerakan. Ada masyarakat Makki, ada masyarakat madani. Masyarakat madani itu masyarakat di kota Madinah. Di kota Madinah beliau menempa muslimin di kota Madinah dengan tarbiyah Islam. Sudah tauhidnya sudah mantap, akidah sudah mantap. Beliau tarbiyah mereka dengan ukhuwah, tarbiyah dengan akhlak, dengan adab, lingkungan Islami. Di zamannya beliau, Madinah adalah negara Islam pertama barakallahu. Di kota Madinah sudah bagus lingkungannya. Menempa mereka di masjid-masjid, di Masjid Nabawi dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum, dengan ilmu, dengan terapan amal, dengan terapan akhlak dan adab yang mulia dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dipahami insyaallah ya. Nah, harus seperti itunya ya, Pak. Bahkan mungkin dalam sebuah kebijakan di sebuah mahat perlu ada yang namanya benteng. Perlu ada yang namanya benteng untuk membentengi lingkungan. Mungkin kalau misalkan dia posisinya terbuka, dikhawatirkan nanti anak-anak dan pemuda-pemudi yang dididik itu jadi error. Nah, kebijakannya bisa dikasih benteng. Areal tarbiyah dibentengi semua. Semuanya tertutup yang rapat dengan gerbang yang dijaga. Tidak ada masalah. Bukan mengkerangkeng anak diri, bukan. Tapi dalam rangka untuk mengkondusifkan suasana. Barakallahu fikum. Pemilihan tempat untuk bangun masjidnya, bangun lembaga tarbiyah, madrasahnya dan segala macam juga dipilih yang bagus. Jangan menaruhnya di sebuah tempat basis-basis penyimpangan. Nanti yang muncul adalah keributan dan gesekan. Cari tempat-tempat yang aman, yang kondusif, bagus. Nah, di sanalah Anda buat bi'ah as-salihah untuk tarbiyah dengan manhaj salaf barakallahu. Ngoten nggih, luar biasa. Loh, ini kalau diwujudkan proyek besar. Jadi ketika ada tempatnya masing-masing, maka di tempat masing-masing diusahakan sekuat tenaga dan semampu kita untuk menuju ke sana. Porokinya diseleksi, kemudian bi'ah tarbiyahnya betul-betul diwujudkan dan disolehahkan. Barakallahu. Naam. Masya Allah, luar biasa. Sebelas perempat, ada waktu masih panjang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, lingkungannya sudah ya. Cukup ya lingkungannya ya. Nah, itu bahasanya sudah umum, mensolehahkan gitu lingkungan tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang ketiga, unsur yang ketiga daripada unsur tarbiyah salaf. Ialah terkait dengan gimana kita bahasakan ya, Pak? Terkait dengan masalah bidang-bidang ilmu yang diajarkan. Ini terkait dengan masalah muatan-muatan tarbiyahnya. Apa yang bakal kamu sampaikan kepada anak-anak kaum muslimin? Apa yang bakal kamu sampaikan kepada muslimin secara umum? Kamu didik mereka dengan apa? Ini meliputi semua aspek agama. Baik, dan juga perkara duniawiya. Dan juga perkara jasmaniyah. Baik. manhajnya kita jelas sesuai dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, bimbingan sunnah dengan manhaj salaf. Barakallahu fikum. Tayib meliputi banyak hal. Diglobalkan apa dirinci? Hah? Diglobalkan dulu aja ya. Karena panjang akhir. Terkait dengan pembahasan masalah tarbiyah akidah. Ini adalah tema utama dalam tarbiyah salaf. Tarbiyah akidah, tarbiyah akidah. Tarbiyah prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, tarbiyah tauhid. Hah? Memurnikan ketauhidan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tarbiyah akidah. Ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau gembleng para sahabat di era Mekah, di fase Mekah. Para Rasul. Era Mekah. Sekian 13 tahun lamanya beliau di kota Mekah menggembleng bab akidah wa tauhid, memperbaiki akidah, memperbaiki tauhid kaum muslimin. Dari mulai anak-anak mereka sampai yang dewasa di antara mereka. Ini porsi utama tarbiyah salaf. Yang berikutnya tarbiyah ibadah. Tarbiyah mereka dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah dikerjakan dengan keikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, tarbiyah akhlaqiyah, adabiyah. Tarbiyah dengan akhlakul karimah, dengan adab-adab Islamiyah. Diajarkan kepada mereka budi pekerti yang luhur, norma-norma yang baik, etika-etika yang bagus. Tarbiyah akhlaqiyah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang keempat, ikhwan fillah azzakumullah. Barakallahu fikum. Tarbiyah ad-dunyawiyah al-mubahah. Tarbiyah dengan perkara-perkara duniawi yang mubah. Terkait dengan skill-skill duniawi juga diwujudkan. Ini juga mereka masukkan dalam urusan tarbiyah mereka. Bahkan ada yang kelima. Namanya tarbiyah jasmaniyah. Tarbiyah fisik. Hah? Ada olahraganya. Atau olahraganya ya Pak. Tarbiyah itu. Lengkap ya. Dalam mulai bab akidah sampai bab olahraga. Hah? Semua harus dengan bimbingan-bimbingan syariat. Tarbiyah itu. Yang perlu dirinci itu bab olahraga, bab duniawiyah. Kalau bab akidah jelas, akidah salaf, prinsip tauhid, tauhid salaf, ibadah, ibadah salaf, akhlak, akhlak salaf, ilmu, ilmu syar'i. Terkait dengan urusan duniawiyah dan urusan jasmaniyah, ini penting untuk kemudian sedikit dirinci. Terkait dengan urusan duniawiyah, barakallahu fikum. Ketentuannya adalah harus mubah. Tidak boleh perkara yang melanggar syariat, perkara yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mubah. Yang kedua, bermanfaat. Yang ada maksud kemanfaatan bagi kaum muslimin, bagi anak-anak kaum muslimin. Yang ketiga, tidak boleh melalaikan dari tarbiyah yang utama, tarbiyah diniyah. Sehingga bahasa kita adalah membekali anak-anak kita, membekali kaum muslimin dengan skill-skill duniawi yang mubah. Yang ngajar siapa? Yang ngajar yang murabi-murabi yang salafi. Itu harus. Jangan karena alasan urusan duniawiyah kemudian mencomot tim ahli dengan sembarang ideologi. Tidak bisa. Dijadikan dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin yang memiliki skill-skill tadi pasti ada di sebuah tempat. Barakallahu fikum, yang ini jago tukang. Hah? Ajari pertukangan. Yang ini jago jahit. Ajari jahit menjahit. Yang ini ahli apa nih? Hah? Ahli apa ya, Pak? Ahli apa ini? Hal-hal yang menganu perkara mubah. Apa? Pertanian. Nah, cocok tanam, ajari cocok tanam. Peternakan, ajari peternakan. Wah, kata. Dengan kemampuan masing-masing dan kadarnya masing-masing. Ini penting. Dengan ketentuan di atas. Barakallahu fiikum. Kalau antum mau menggali potensi para ikhwah rusunah salafiyin di tiap-tiap daerah terkait dengan bab ini, banyak. Kita belum tanya aja, belum menggali aja. Coba kalau digali, banyak. Salafiyin. Saya pekerjaan saya tukang las, Ustaz. Boleh diajari ngelas. Saya pekerjaan saya budaya gurame, Ustaz. Boleh diajari santri untuk budaya gurame. Karena ini kemanfaatannya sangat bagus untuk menciptakan kemandirian pada mereka. Barakallahu fikum, menjadi generasi-generasi rabbani yang salafi mandiri. Barakallahu fikum. Jangan dianggap remeh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu mengembala kambing. Dia seorang nabi, seorang najjar, tukang kayu. Dia seorang nabi yang seorang yang pandai besi. Iya. Dulu di kalangan salafun salih, ini ada yang namanya As-Samman. Zakwan As-Samman, Abu Salih As-Samman. Dikatakan As-Samman, dikatakan beliau adalah pedagang minyak. Ada lagi yang namanya Al-Attar. Tambahan Al-Attar, penjual minyak wangi. Ada yang Al-Hadza. Al-Hadza ada yang mengatakan dikatakan sering duduk majelis dengan pembuat sepatu. Atau ada yang mengatakan memang dia penjual sepatu. Hah? Ada lagi yang Al-Bazzaz, penjual kain. Macam-macam. Itu ada pada para ulama una barakallahu fikum. Itu penting untuk mengkader generasi-generasi yang secara ilmiahnya dapat, akhlakiahnya dapat, kesolehannya dapat, kemandirian pun juga dapat. Barakallahu fikum. Tapi ingat, jangan saya melupakan tujuan yang utama barakallahu fikum. Ini biasanya dimasukkan dalam pembahasan ekstra kurikuler. Penting itu. Barakallahu fikum. Ya, sesuai dengan keadaan masing-masing di sebuah tempat dalam tarbiyah mereka barakallahu fiik. Dikasih waktu mandiri. Kalau dia seorang pengusaha sukses, ya diajari bagaimana teori-teori perniagaan dan perdagangan yang sukses, tentu dengan bimbingan syar'i. Barakallahu fiik. Ini penting. Itu masukan oleh para ulama dalam pembahasan tarbiyah. Walaupun selingan bukan yang paling utama, penting selingan bukan yang paling utama. Barakallahu fikum. Ada lagi terkait dengan masalah jasmaniyah. Babnya bab olahraga. Ini pun juga sangat penting dalam perkara tarbiyah. Kesehatan jasmani itu sangat menentukan mereka di dalam menyerap ilmu agama yang diajarkan. Barakallahu fikum. Dan ini pun juga ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan para salaf. Ada apa enggak ada? Ada di zamannya Rasul. Apa yang dilakukan untuk olahraga? Berkuda. Ini kalau sekarang ini olahraga mahal, Pak. Iya, mahal ini. Berkuda. Memanah. Itu olahraga ya namanya. Olahraga. Main tombak, dang-dangan. Kalau sini mengatakan bela diri dan segala macamnya. Ada misalnya Rasul, sibahah, renang, lomba lari. Itu semua adalah olahraga. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah melarang hal-hal yang mubah dalam bab ini. Hal-hal yang mubah dalam bab ini. Bahkan ketika mendapati sebagian anak-anak sahabat yang sedang bermain-main dengan itu, beliau ikut menyemangati mereka, memanah bersama dengan mereka. Makanya dalam bab ini ada ketentuan-ketentuan penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah urusan riyadhah jasmaniahnya itu harus perkaranya mubah, tidak ada padanya pelanggaran syariat. Paham insyaallah ya? Renang ya, dicarikan tempat-tempat yang syar'i renang. Jangan alasan olahraga renang kemudian terbuka aurat. Haram ya. Alasan olahraga renang ikhtilat lagi perempuan, tidak boleh ya. Syar'i. Dan ada makomnya masing-masing, ini olahraganya laki-laki, ini olahraganya perempuan. Beda-beda. Mubah. Tidak boleh ada sedikit pun perkara yang haram padanya. Yang kedua, tidak boleh melalaikan dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh melalaikan hak-hak yang ditunaikan. Tidak boleh menerjang keharaman-keharaman yang dikecam. Dan yang ketiga, diupayakan atau dikedepankan olahraga-olahraga yang berkaitan dengan amal-amal Islam. Kalau zaman dahulu kala dikaitkan dengan amalan jihad fi sabilillah, terkait dengan berkuda, lomba lari, panah, tombak, pedang, berenang, itu semuanya bela diri, itu semua dikaitkan dengan yang namanya jihad fi sabilillah. Barakallahu. Yang lain silahkan, yang penting di perkara yang mubah, tidak ada unsur yang haram padanya, tidak melalaikan dari zikir kepada Allah Azza wa Jal, tidak melalaikan dari tujuan utama yang namanya sebuah tarbiyah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Nah, itu juga ada dalam tarbiyah salam. Apa hukumnya teras meja? Hah? Itu kan dulu tidak ada teras meja ya? Jawabannya apa? Hukum asalnya adalah mubah-mubah saja. Apa hukumnya voli? Mubah saja. Main bola? Mubah saja. Badminton? Mubah saja. Yang penting tidak ada pada perkara yang melanggar syariat. Kami soalnya, ada. Apapun pelanggarannya tidak boleh. Barakallahu fikum. Ini juga penting diperhatikan oleh para pemerhati tarbiyah. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus tahu tarbiyah salafiyah itu tidak monoton terkait dengan bab ilmiah kaku. Gak ada ruang gerak sedikit pun untuk perkara seperti ini. Tidak ada. Sebetulnya ada. Dan semuanya diurus, tapi semua dengan bimbingan-bimbingan syariat. Sekedar jasmania saja, olahraga saja, dan lebih daripada itu. Insyaallah ya. Jangan alasan ada tarbiyah-tarbiyah jasmania langsung mengerahkan yang namanya putri-putri Anda untuk berolahraga di lapangan yang ada. Wah, itu pelanggaran syari. Putrinya suruh menggunakan training, menggunakan kaos biasa, menggunakan jilbab kecil, berolahraga disaksikan banyak orang. Pelanggaran syariat. Oh, yang putri-putri renang semua, melepaskan hijabnya dan segala macam berenang. Ada pelanggaran syariat. Semua hal yang melanggar syariat tidak diizinkan barakallahu. Luar biasa. Menyeluruh. Tarbiyah salaf menyeluruh dari mulai urusan yang sangat prinsipil perkara akidah sampai terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah. Tapi semua dengan konsep yang sama, dengan bimbingan al-kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Dalam tarbiyah salaf tidak diperbolehkan mengajarkan ilmu-ilmu yang dikecam dalam Islam. Sekecil apapun, sedikit apapun ilmu tadi itu. Ada ilmu-ilmu yang dikecam dalam Islam, ada ilmu sihir, perdukunan, pertenungan, punya haram mempelajari. Tidak boleh mempelajari yang namanya ilmu falsafat, filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik dan semisalnya yang terkait dengan falsafah. Dikecam dalam Islam. Tidak boleh pula mengajarkan dalam Islam maklumat-maklumat. Tahu ya? Maklumat-maklumat yang mengandung unsur pelanggaran akidah, pelanggaran tauhid, pelanggaran akhlak, pelanggaran prinsip adalah ya juz. Sehingga betul disaring. Apa yang mau diajar diseleksi, disaring dengan bimbingan Quran dan Sunnah pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Itu mereka. Tak asal dan sembarang dalam menyampaikan sebuah ilmu kepada mereka. Barakallahu fikum. Saya diskors dulu jam 11:30 ya ikhwan. sesuai dengan apa yang diumumkan tadi, berhenti sejenak untuk zuhur. Ketemu lagi insyaallah pada waktu sesi yang kedua nanti. Barakallahu fikum. Masih panjang loh ini. Saya singkat-singkat supaya pas sampai jam 2:30 nanti. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan dikasih kesimpulan penting di akhir pembahasan. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin.